Biarkan sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini. Tegar jiwaku dan jiwamu, berdiri tegar pengharapanku dekat kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu sebelum esok tiba. Nyanyikanlah jema mega-mega alam ceria. Sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini. Tegar jiwaku dan jiwamu, berdiri tegar pengharapanku kan kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu sebelum esok tiba. We'll be right back.